Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, seperti biasa hari Sabtu jam 10 pagi kita meneruskan penjelasan kitab bahasa Arab yang berjudul Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqin biha. Kita masuk ke pembahasan nomor 7. Ad-Darsus Sabi, pembahasan ke-7 tentang isim isyarah. Isim isyarah. Nah, yang telah lalu kita juga belajar isim isyarah. Tetapi yang telah lalu itu isim isyarah penggunaannya untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Nah, sekarang penggunaannya untuk muannats atau perempuan. Ya, jadi temanya masih tentang ismul isyarah. Yaitu penggunaan muannats hadhihi ini, tapi untuk muannats, kemudian tilka itu juga untuk penggunaan muannats tilka itu. Nah, dua-duanya lil muannats, untuk muannats atau perempuan, muannats atau perempuan. Kita sampai di latihan keberapa ini? Halaman 43. Halaman 43. Afwan ya, Ad-Darsus Tsamin, latihan ke-8. Sama, pembahasannya masih isim isyarah, yaitu penggunaan lafaz muzakkar dan muannats, ya. Berarti dua-duanya. Untuk muzakkar dan muannats. Hadza dan dzalika. Hadza, dzalika. Artinya ya sama ini, ya. Ini. Tetapi dua ini untuk mudzakkar. Penggunaannya untuk lafaznya mudzakkar atau laki-laki. Lil mudzakkar. Latihan nomor 43. Nah, 43. Iqra' waktub, ya, latihan halaman 43. Iqra' waktub. Baca dan tulislah. Cukup dibaca saja. Ulun baca nomor 1, ya. Jadi pian ini kan tanpa harokat. Tanpa harokat, nah pian baca yang benarnya bagaimana? Semua harokatnya disebut, kemudian baru terjemahkan. Contoh nomor 1, hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Anak ini namanya Khalid dan anak itu namanya Muhammad, ya. Anak ini namanya Khalid. Bahasa Arabnya hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Ya. Anak ini, ya. Jadi terjemahnya bukan ini anak, kurang tepat, ya. Kalau kan hadzanya kan berdahulu, artinya kan ini walad anak, bukan ini anak, ya, tetapi yang bagusnya terjemahnya anak ini namanya Khalid dan anak itu namanya Muhammad. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Ya. Nomor 2 ulun baca masih. Hadzar rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Laki-laki ini mudarris, seorang guru. Mudarris guru atau dosen. Wa dzalikar rajul, dan laki-laki itu muhandisun, seorang insinyur atau arsitektur. Nah, jadi seperti itu, ya. Hadzar rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Nah, kemudian pian pulang bergantian. Nomor 3. Ya. Paling depan sebelah kanan. Nomor 3. Ya, silakan. Hadzal kitabu jadidun. Ya. Wa dzalikal kitabu qadimun. Ya, artinya apa? Buku ini baru. Ya. Dan buku itu lama. Ya, dan buku itu lama. Buku itu lama. Ya. Nomor 4 sampingnya. Hadhihi sayyaratu li Aliin wa tilka li Khalidin. Artinya mobil ini punya Ali dan itu punya Khalid. Ya, dan itu tuh maksudnya apa? Mobil. Ya, dan itu maksudnya mobil itu punya Khalid. Kan ini isyarat, dia menunjuk mobil ini punya Ali dan itu punya Khalid. Maksud itu ya mobil itu. Tapi cuma diringkas menjadi tilka saja. Sebenarnya boleh kita tambahkan watil kesayyaratu boleh. Tetapi boleh kita buang. Kita paham maksudnya apa? Karena ini berbicara tentang mobil. Jadi paham maksudnya tanpa kita sebutkan sayyarah lagi. Ya, nomor 5 silakan. Hajal babu maftuhun wajalikal babu mughlaqun. Artinya pintu ini tertutup dan pintu ini terbuka dan yeah, pintu itu tertutup. Ya. Yeah. Nomor 6. Silakan gilirannya. Nah, itu apa bacaannya? Itu kan pertanyaan. Liman hadhihi sa'atu? Ya, yeah, benar. Terus? Hiya li abasin. Iya, artinya apa, Bu? Milik siapa? Milik siapa mobil Sa'ah? Eh, apa? Sa'ah apa? Ini Sa'ah. Jam. Milik siapa? Milik siapa jam ini? Dia milik Abbas. Iya, dia milik Abbas. Nah, perhatikan. Dianya memakai domir atau kata ganti hiya. Karena hiya itu digunakan untuk lafaz mu'annaf. Sedangkan sa'atun itu mu'annaf. Kenapa? Karena diakhiri ta marbutoh. Makanya dia pakai hiya, bukan huwa. Ya. Terus nomor 7, silahkan. Ahadzal baitu lil tabibin. Nah, itu alif lam syamsiyah. Bukan lil tabibi. Nah, yang benar bagaimana? Asy-syamsiyah alif lamnya. Berarti lamnya tidak dibaca. Ahadzal baitu, terus ahadzal baitu lil tabibin. Lil tabibin. Ya. La huwa lil mudarrisin. Ya, lil mudarrisin. Mudarrisi artinya apa? Apakah ini rumah ya milik dokter? Ya, bisa. Terus? Bukan. Ya. Ia milik guru. Ya, ia milik guru. Apakah rumah ini milik dokter? Tidak. Dia rumah. Nah, dia rumah milik guru. Coba perhatikan, dia memakai huwa. Kenapa memakai huwa bukan hiya? Karena huwa itu muzakkar. Huwa di sini dia ini dia apanya? Kembali ke siapa? Ke rumah. Rumah baitun muzakkar muannas. Muzakkar. Makanya menggunakan huwa. Beda dengan di atas hiya. Karena dia di sini kembali ke jam. Sedangkan jam lafaznya muannas, ada tak marbutoh. Kalau bawahnya lafaznya mudzakkar, baitun, ya lafaznya mudzakkar, tidak ada tak marbutoh. Nomor 8, silakan. Ya. Ahadihi darajatu, disambung dengan alif lamnya, ahadihid. Ahadihid darajat, darajatu ya. Libnil muazzin. Nah, barisnya apa harokatnya? Muazzini. Ya. Naam. Ya, naam. Ya. Kenapa Bu pian barisnya muazzini, baris kasrah? Nah, itu sudah kemarin itu. Karena dia seperti Abdullahi. Nah, Baitullahi pasti harokatnya kasrah. Kalimat yang kedua. Nah, kenapa ini? Alasannya apa? Karena dia beridofat ya, karena dia bersandar. Ibnun muadzin. Dua kalimat ibnun dan muadzin digabung jadi satu, disandarkan. Maka kalimat terakhir, kalimat kedua dikasih baris kasrah. Libnil muadzini. Ibni kenapa dibarisi kasrah? Karena dimasuki huruf jar, yaitu huruf lam. Ya. Artinya apa, Bu? Artinya darroja, artinya apa darroja? Darroja sepeda. Sepeda. Ya. Apakah sepeda ini milik lah itu, Pak? Ya, milik ya, benar. Milik muajin. Ibnun artinya apa? Libni anak laki-lakinya muazin. Ya, apakah sepeda ini milik anak laki-lakinya si muazin? Ya. Naam, iya. Berarti benar punya di dia. Nah, perhatikan. Kenapa di sini menggunakan hadhihi bukan hadza? Karena yang dia isyarati itu muannas. Darroja muannas muzakkar. Muannas ada tak marbutohnya. Otomatis isim isyaratnya juga harus muannas. Ya. Nomor 9. Man hazal waladu ya. huwa talibu minal girok. Iraqi. Oh, Irak. Irak, negeri Irak. Oh, iya benar. Minal Iraqi. Iraqi. Ya, artinya apa, Bu? Man. Apakah? Bukan man, bukan apakah? Man. Kalau a baru apakah? Siapa kalau man. Siapakah anak laki-laki ini? Ya. Jawabannya belajar. Dia, huwa dia. Dia pelajar, bukan? Ya, benar. Dia pelajar. Dia pelajar. Minal dari? Minal kiro. Artinya dari? Dari Irak. Iya, benar. Anak ini, siapa anak ini? Misal ada di tengah-tengah kita, ada anak laki-laki, hidung mancung putih, potongan kada kayak orang Banjar. Lalu kita bertanya, man hadzal walad? Siapa anak ini? Bukan min hadal. Ya, siapa anak ini? Lalu dijawab, huwa talibun, dia seorang pelajar. Minal Iraqi, dari Irak. Ya, benar. Nomor 11. Ya, silakan. Bismillah. Adzalikal baitun jadid. Nah, enggak mungkin pakai tanwin. Karena ada alif lam di situ. Oh, nggih. Adzalikal baitu. Iya. Jadidun. Iya. Terus la huwa qadimu jaddan. Qadimun. Qadimun jiddan. Jiddan. Iya. Artinya apa, Bu? Apakah ini rumah baru? Dzalika bukan ini. Isyarat jauh. Apakah itu rumah baru? Ya. Apakah rumah itu? Nah, Apakah rumah itu baru? Nah, jawabannya tidak. Rumah itu lama. Jidda. Itu rumah lama. Dia atau ya, rumah itu kan huwa itu artinya dia ya. Dia itu kembali ke rumah. Tidak, dia maksudnya rumah. Qadimun jiddan, lama. Jiddan artinya apa? Lama. Sekali. Bisa sekali, tergantung dia berada di mana. Intinya menunjukkan penekanan yang berlebih. Huwa qadimun jiddan, dia sangat lama, bisa. Atau dia lama sekali. Maksudnya sudah buruk, lawas sudah rumahnya ini, bukan rumah baru. Jadi jiddan bisa artinya sangat lama atau lama sekali. Sudah lawas ya, bukan yang baru. 11 yang kedua. Kan 11. Kenapa jadi sini ya 11 lagi ya? Ya berikutnya bawahnya. Silakan. Ya. 11 yang kedua. Hadhihi sayyaratu minal yabani ya. Wa tilka min amrika. Swissro. Wa tilka min Swissro. Swissro itu ya Swiss. Negeri Swiss. Oh, di sini Amerika. Oh, di buku yang lama. Oh, versi. Oh, ada Amerika ya? Di yang baru, yang ini buku ulun Swissro. Swissro ya Swiss. Nah. Swissro. Swissro ya Swiss. Swissro ya. Artinya apa? Ini mobil dari Jepang. Ya. Dan itu dari Swiss. Ya, mobil ini dari Jepang dan itu dari Swiss. Nah, kenapa dia menggunakan tilka bukan zalika? Kan tilka, kenapa bukan zalika? Karena ya, yang dia isyarati apa? Sayyarah. Sayyarah, sayyarah muannas mudzakkar. Muannas. Makanya tilka juga harus muannas. Kalau zalika salah, karena zalika penggunaannya untuk mudzakkar. Nomor 12. Oh ya, ini benar nih. Ya, silakan. Hada sikinu min minal min Almania. Min Almania watilkal watilkal mil mil mil akotu. Iya. Min min in kal tera. Inkaltera itu walaupun mungkin dia Inggris. Inkaltera, England maksudnya. England, Inkaltera kalau di Arabkan ya. Dia ada Inkaltera, ada Inggris ya. Inggris, Inkaltera itu ya England maksudnya. England. Inkaltera. Maksudnya apa? England atau Inggris? Artinya apa? Pisau ini dari Jerman. Jerman ya. Dan pisau itu dan itu milako artinya apa? Apa tadi? Yang dan buat, sendok itu ya. Dari England. England atau Inggris. Nah, kalian perhatikan hadza mudzakkar, tilka muannats. Kenapa hadza mudzakkar? Karena yang diisyarati sikin itu mudzakkar. Pisau ini dari Jerman dan sendok itu, nah, menggunakan tilka bukan zalika karena mil'aqah muannats. Tilka juga harus muannats dan sendok itu dari England atau Inggris, ya. Kemudian latihan berikutnya iqra'il mitsalal atiya. Iqra'il mithalal atiya. Bacalah contoh berikut. Summa hawwilil jumalal atiyata. Summa hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Kemudian rubahlah jumlah-jumlah berikut semisalnya. Jadi baca contohnya, rubah seperti contohnya. Nomor satu, misal contoh. Hadza kitabun. Kitab ini, kitab ini dirubah menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Jadi kitabun berubah menjadi pakai alif lam. Hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini milik Muhammad. Nah, jadi seperti contoh seperti ini. Isim isyarat kemudian pakai tanwin setelahnya, nakirah. Kan kalau nakirah itu maknanya umum. Hadza kitabun. Kitab ini atau sebuah kitab ini. Nah, kemudian kita khususkan kitab tersebut milik siapa? Ketika terjadi pengkhususan, maka kitabnya pakai alif lam. Kalau kitabun saja ini umum, sebuah kitab ini umum, kita enggak tahu milik siapa. Kita tidak tahu milik siapa umum. Ketika dikhususkan, maka kitabnya ada alif lamnya. Oh, ternyata kitabnya punya Khalid, makanya pakai alif lam. Hadzal kitabu li Khalidin. Kitab ini khusus sudah milik si Khalid, makanya ada alif lamnya. Jadi bahasa Arab seperti itu. Kalau kalimatnya ada alif lam, dia sudah tertentu. Kita sudah tahu benda tersebut milik siapa atau benda tersebut punya siapa. Hadzal kitabu li Khalidin. Kan umum, ini umum. Kita enggak tahu punya siapa. Hadzal kitabun, kata kita. Ini adalah sebuah buku. Kita enggak tahu, belum mengkhususkan punya siapa. Oh, ternyata kitab tersebut punya si Khalid. Baru kita pakai alif lam karena sudah khusus maknanya. Hadzal kitabu li Khalidin. Kitab ini punya Khalid. Nah, seperti itu kita ganti, kita rubah. Nah, ini kalau kita memakai untuk apa saja, ya. Jadi sebelum dikhususkan, kita bikin dulu pakai alif lam. Ini mobil, ini rumah. Baru mobil ini punya siapa, rumah ini punya siapa, ya. Contoh misalnya rumah. Hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Belum kita tentukan rumah siapa. Kemudian kita tentukan rumah ini milik Aisyah misalnya. Baru hadzal baitu li Aisyah. Rumah ini miliknya Aisyah, ya. Nah, silakan gilirannya. Nah, hadza tabibun, seterusnya, ya. Nah, ini insyaallah gampang. Semuanya contohnya ini pakai tanwin, kemudian pian jawab pakai alif lam. Tinggal diteruskan. Kan minal hindi lil mudiri. Nah, semuanya seperti itu. Ya, silakan. Nomor satu, hadza tabibun. Hadza tabibu minal hindi. Ya. Pian baca dulu contohnya. Hadza tabibun. Baru pian anukan, pian sambungkan ke lain. Hadza tabibun. Ya. Hadza tabibu minal hindi. Ya, artinya apa, Bu? Dokter itu, dokter ini dari India. Ya. Jadi afwan tadi, ya. Kalau misalnya hadza tabibun, itu terjemahannya ini adalah dokter. Kalau hadza kitabun, ini adalah sebuah buku. Ketika dia dimasukkan alif lam, baru buku ini milik Khalid. Jadi di paling apa terjemahnya, ya. Tadi ulun ada yang keliru. Nah, ketika nakirah seperti ini, hadza kitabun pakai alif, pakai tanwin. Nakiroh. Hadza kitabun, ini adalah sebuah buku. Atau ulun tunjuk ada sini pulpen. Hadza qalamun, ini adalah sebuah pulpen. Ketika kita masukkan pulpen tadi punya siapa, baru terjemahnya hadzal kitabu li Khalidin, buku ini milik Khalid. Sebenarnya boleh saja ini buku milik Khalid, boleh-boleh saja. Tetapi intinya adalah tatkala dia pakai alif lam, afwan, tatkala dia ditentukan, dikhususkan buku ini milik siapa, maka dia pakai alif alif lam. Ya. Bukan hadza kitabun li Khalidin, tapi hadzal kitabu li Khalidin. Ya. Kemudian nomor 2, baca dulu contohnya. Hadhihi sayyaratun. Ya. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Ya, artinya ini adalah sebuah mobil. Ya. Mobil ini milik mudir. Ya, mobil ini milik mudir. Nomor 3. Baca dulu contohnya. Zalika waladun. Ya. Terus jawabannya? Zalikal waladu ibnul mudarrisi. Ya. Zalika waladun. Zalikal waladu ibnul mudarrisi. Kenapa nu baris dhammah? Karena dia tidak dimasuki huruf jar. Kalau dimasuki min lam tadi, maka dia harokatnya baris kasrah libni. Tetapi karena dia tidak dimasuki huruf jar, maka dikasih ibnul baris dhammah. Artinya apa? Itu zalika waladun artinya ya. Anak laki-laki itu adalah anaknya seorang guru. Jadi kalau zalika waladun terjemahnya apa? Misalnya ada ulun tunjuk ada seorang anak. Nah, itu adalah anak laki-laki. Nah, kemudian anak anak laki-laki itu adalah anak guru. Ya, anak laki-laki itu adalah anaknya guru. Oh, sekalinya anak laki-laki itu adalah anaknya guru. Iya. Nomor 4, silakan. Tilka sa'atun. Ya. Kemudian tilka sa'atu min tadi di, ya min Swiss Swissir Swiss Swissro Swissro Swissro ya Swissro artinya apa? Itu adalah jam. Ya. Kemudian dibalik jam itu dari Swiss. Ya, benar. Itu adalah jam. Jam itu dari Swiss. Kalau pakai alif lam terjemahnya dibalik ya. Jam itu dari Swiss. Banyak jam Swiss ya. Kayak army dan seterusnya. Nomor 5. Silakan. Hadza baitun. Hadza hadza baitul muhandisi. Ada lam li-nya. Hadza baitul muhandisi. Ya, artinya apa? Rumah ini milik insinyur. Ya. Sebelumnya hadza baitun ini adalah milik seorang insinyur. Ya, hadza baitunnya. Hadza baitun ini rumah. Kemudian rumah ini milik seorang insinyur. Ya. Nomor 6. Silakan. Hadza qalamun. Ya. Hadzal qalamu li Abbasin. Ya. Nomor 7. Zalika rajulun. Ya. Zalika rajulu muadzin. Harokat akhirnya? Muadzini. Bukan. Muadzinu. Muadzinun pakai tanwin. Ya. Artinya apa? Itu anak laki-laki ini. Ini anak laki-laki. Rojul bukan. Rojul itu laki-laki dewasa. Nah, seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki. Ya, itu zalika itu. Itu seorang laki-laki. Ya. Seorang laki-laki itu muadzin. Ya. Laki-laki itu seorang muadzin. Ya, laki-laki itu seorang muadzin. Ya. Jadi terjemahnya Jadi harus disesuaikan, kadang lengkap, kadang cuma ringkas, harus disesuaikan. Dzalika rajulun, itu adalah seorang laki-laki. Dzalika rajulu muadzinun, laki-laki itu seorang muadzin. Nomor 8, silakan. Apa ini? Itu ya. Ya, baca dulu. Ini ya, hadihi. Nah itu salah cetak. Baca soalnya dulu, kan? Salah cetak. Pakai tanwin by. Ya by doton. Nah terus hadhihi by doton. Ya terus hadhihi by dotu. Ya kabiroton. Artinya apa? Ini adalah sebuah telur. Kemudian. Ini sebuah telur. Kemudian? Terus telur ini besar? Iya. Di hadapanmu ada yang talu burung unta. Jadulun hadhihi baidatun. Ini adalah sebuah telur. Ternyata telur tadi besar ya. Hadhil baidatu kabiratun. Telur ini besar. Nah, perhatikan ya. Nah, jadi jawabannya pun juga harus dimuannatkan. Nah, kan seperti ini. Salah. Telur ini. Jadi telur bahasa Arabnya baidoh. Hadihil baidotu. Telur ini, nah, besar. Kabirotun ya. Kalau kabirun salah. Kalau kabirun salah, kenapa salah? Karena kabirun lafaznya muzakkar, sedangkan yang dia isyarati adalah muannas. Maka juga harus pakai ta marbutoh, harus sama-sama muannas. Telur ini besar. Jadi telur ini jawabannya apa? Besar. Jadi jawaban atau pelengkap dari hadhihi, karena hadhihinya muannas, maka juga harus. Nah contoh pian paling, pian ganti kalimatnya pulpen. Pulpen ini besar. Bahasa Arabnya apa? Salah. Hadzal qalamu kabirun. Ya. Kalau lafaznya mudzakkar pakai hadza. Hadzal qalamu. Kenapa kita menggunakan hadza? Karena yang dia isyarati kolam lafaznya mudzakkar. Pulpen ini, nah kan belum lengkap, pelengkapnya pun juga harus mudzakkar. Oh besar, kabirun. Ini mudzakkar, maka pelengkapnya juga harus mudzakkar. Ya. Kemudian bawahnya nomor 9, silakan. Haza mindilun. Ya. Haza mindilu wasihun. Ulang, pakai alif lam yang jelas. Hazal. Hazal ya. Hazal. Hazal mindilu wasihun. Ya, artinya apa Bu? Ini sapu tangan. Ya. Sapu tangan ini kotor. Ya, ini adalah sapu tangan. Kemudian sapu tangan ini kotor. Nah, jadi, nah kan? Kenapa menggunakan hadza mudzakkar? Karena yang dia isyarati mindil mudzakkar. Maka pelengkapnya pun wasikh juga harus mudzakkar. Coba kita ganti dengan yang muannas. Contoh mobil. Mobil bahasa Arabnya apa? Sayyarah. Maka bahasa Arabnya apa? Ini adalah mobil. Hadhihi sayyaratun. Nah, kemudian mobil ini kotor. Ya, tinggal ditambah ta marbutoh. Ha dihis sayyaratu wasikhatun. Cepat, wasikhatun. Nah, ha dihis sayyaratu wasikhatun. Mobil ini kotor karena kehujanan dilicak misalnya. Nah, jadi mobil ini pelengkapnya apa? Oh, kotor. Karena dia mobil ini mu'annas, maka isim isyaratnya juga harus mu'annas. Pelengkapnya pun juga harus mu'annas. Ya. Nomor 10, silahkan. Hazihi hafi batun. Haki. Oh, haki batun. Ya. Terus. Hazihil. Ya. Hazihil haki batu lil mudaris. Nah, harokat akhirnya. Lil mudarisi. Ya. Artinya. Ini. Ini adalah tas. Ya. Tas ini milik guru. Ya, milik guru. Nah, hakibah itu mu'annas, makanya hadihi harus mu'annas. Iya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Belum ada? Ya, lanjutkan. Nomor 4 masih latihan. Iqra'il mithalal atiyah. Iqra'il mithalal atiyah. Bacalah contoh berikut. Summa kawin, kemudian jadikan, kemudian jadikan as'ilatan, pertanyaan, wa ajwibatan, dan jawaban, mislahu, semisalnya. Bacalah contoh berikut, kemudian kawin, jadikan atau susunkan pertanyaan dan jawaban semisalnya. Contohnya, liman hadzal kitabu, pertanyaan, makanya ada tanda tanya. Liman hadzal kitabu, milik siapa kitab ini? Ya, bukan ini kitab, tapi kitab ini karena pakai alif lam. Sebenarnya boleh aja, milik siapa ini kitab? Boleh saja. Tapi yang tepatnya, milik siapa kitab ini? Lalu dijawab, hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini milik Muhammad. Nah, kan ada gambar di situ. Nah, silahkan pian tebak jawab sesuai gambar. Itu miliknya ada Abbas, Ali, Mudir, Al-Fallah, dan seterusnya sampai 10. Ya, silahkan nomor 1 gilirannya. Bismillah. Liman hadzal qalamu? Ya, terus. Hadzal qalamu li apa nih? Abbas. Limu ya. Paman Nabi ya. Hadzal qalamu limul li, langsung li Abbas. Limu Abbasi. Li Abbasin. Oh, li Abbasin. Jadi dia ditambah li yang artinya iya. Milik, nah, atau punya. Oh, kan Abbas. Oh, iya. Nama orang. Sebelum dimasuki huruf jar Abbasun. Tetapi takmat kemudian dimasuki lam atau li ya, maka menjadi li Abbasin. Nah, sama seperti Muhammadun li Muhammadin. Coba diulang Bu jawabannya. Nggih. Hadzal qalamu li Abbasin. Ya, artinya apa? Apa tadi? Pertanyaan dulu. Milik siapakah pulpen ini? Ini? Ya. Pulpen ini milik Abbas. Ya. Nomor acak ya supaya biar kita siap-siap dulu. Nomor 3. Ke depan lagi Kak Ustaz. Ya, giliran ke depan pulang berarti. Nomor 3. Jadi pian belajarnya nahab karena itu putar terus nantian. Ya. Liman ya. Hadhihi sayyaratu? Ya. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Ya, lil mudiri. Nah, perhatikan Bu. Kalau dia pakai alif lam, kan al mudir pakai alif lam. Gimana caranya kalau kita masukin li tadi, maka alifnya dibuang, langsung disambung. Nah, lil mudiri, alifnya dibuang. Kalimat Allah, nah, dimasuki lam li, maka menjadi langsung ya lillahi, lillahi ta'ala, langsung disambung ya. Kemudian Contoh yang lain, al-ustazu. Nah, al kemana-mana menulis ya, al-ustazu. Dimasuki li yang artinya milik, alifnya dibuang. Lil ustazi. Nah, seperti itu ya. Jadi alifnya dibuang, langsung disambung lil mudiri. Yaitu penulisan kalau alif lam dimasuki li yang artinya milik. Nah, tetapi kalau dia pakai tanwin seperti Muhammad, Abbas, ya langsung saja disambung Abbasun menjadi li Abbasin. Nah, langsung disambung li Abbasin. Ya. Jadi perhatikan juga mu'annas dan mudhakarnya. Karena sayyarah itu mu'annas, maka jarpian liman hadhis sayyaratu. Hadhis sayyaratu lil mudiri. Artinya apa, Bu? Milik siapa mobil ini? Ya. Mobil ini milik kepala yayasan atau mudir, ya. Nomor 5. Itu gambar apa itu? Gambar tas. Ya. Ini tas model Bahari ya. Tas dosen yang jinting ini. Anak muda rasa jarang pak pakai bejinting ya, bahambin itu atau selempang. Ya, nomor 5. Liman hadza hakibatu? Nah. Ada yang salah, Bu. Hakibah itu mudzakkar kan muannats? Hakibat. Liman hadzihi hakibatu? Ya. Terus? Hadza. Kan mungkin hadza. Hadhihi. Ya. Hadhihi hakibatul mudarrisi. Ada lamnya. Hadhihi. Ya. Hakibatu. Hadhihi hakibatul mudarrisi. Ada lamnya. Hakibatulil mudarrisi. Ya, artinya apa? Milik siapa tas ini? Ya. Tas ini milik guru. Ya. Liman hadhil hakibatu? Hadhil hakibatu lil mudarrisi. Nomor 2. Silakan. Gambar apa itu? Kunci. Kunci bahasa Arabnya apa? Liman hadza liftahun. Ha. Kalau alif lam enggak mungkin pakai tanwin. Liman hadza lifta. Pakai alif lam. Liman miftahu. Ya, liman hadzal. Liman hadza miftahun. Hadzal ya. Miftahun. Tanpa tanwin. Liman hadzal miftahu. Nah. Liman hadzal miftahu. Ya, terus? Hadzal miftahu li Ali. Li Ali? Enggak. Ali. Dia enggak pakai alif lam. Li Ali? Li Ali. Pakai tanwin. Li Ali? Li Aliyin. Ya, li Aliyin karena Ali itu pakai tanwin, Aliyun. Makanya kalau dimasuki huruf jar li, maka berubah menjadi kasrataini, dua kasrah. Li Aliyin. Artinya apa? Milik? Milik siapa kunci ini? Ya. Kunci ini milik Ali. Ya, nomor 4. Nah, itu gambarnya jelas ya. Nah, tinggal bahasa Arabnya apa? Liman, sapi betina, ya. Liman hadhil baqaratu? Ya. Hadhil baqaratu lil fallahi. Ya, artinya apa, Bu? Milik siapa sapi ini? Ya. Sapi ini milik petani. Ya, fallah petani ya. Kalau hayya 'alal falah tanpa tasydid lamnya itu kemenangan. Kalau pakai tasydid al-fallah artinya petani. Maka kalau azan hati-hati yang sampai salah baca hayya 'alal falah itu menuju ke petani jadinya. Maka harus hati-hati. Jadi al-falahu kemenangan. Kalau al-fallahu pakai tasydid lamnya artinya petani. Ya. Nomor 7, nah ayam betina. Silakan baca jawab. Liman hadzihi dajajatun. Nah, liman pakai tanwin. Pakai alif lam, afwan. Liman hadzihi dajaj. Ya, liman hadzihi dajajatun dajajatu. Ya. Terus? Hadzihi hajihid dajajatun. Pakai alif lam, tidak pakai tanwin. Hajihid dajajatul lil bintul falahi. Salah bu, ada yang salah tadi pian. Jadi hadhid dajajatu benar. Hadhid dajajatu. Nah kemudian milik anak petani, milik anak perempuan petani. Nah apa yang perlu ditambah? Libintu. Karena mungkin libintu. Lil bintu. Libin langsung libin. Dia tidak pakai alif lam. Kalau tidak pakai alif lam bukan dibaca lil binti, tapi langsung libin. Libinti. Ya, baru pian sambung libin til. Libin til falahi. Ya, hadhid dajajatu. Liman hadhid dajajatu. Hadhid dajajatu libintil falahi. Kenapa kada kita baca lil binti? Karena dia bintun enggak pakai tanwin. Jadi langsung li saja. Artinya apa, Bu? Milik siapa? Milik siapa ayam betina ini? Ya. Ayam betina ini milik anaknya petani. Ya, anak perempuan petani. Ya, bagus. Nomor 6. Liman hadal kursiyu. Ya. Hadal kursiyu li amarin. Ya, artinya apa? Punya siapa kursi ini? Ya. Kursi ini punya Amar. Ya. Nomor 9. Nah, jawabannya ada pakai alif lam. Berarti alifnya dihilang diganti dengan lam. Nomor 9. Liman hadzal baitu? Ya. Hadzal baitu lil tabibi. Nah, ini alif lamnya syamsiyah. Berarti dibaca seperti hadzal baitu lil tabibi. Ya, artinya apa? Milik siapa rumah ini? Rumah ini milik dokter. Ya. Nomor 10. Nah, itu sendok ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, sendok itu. Liman haza. Nah, mil aqah muannas. Ada tak marbutah? Oh, liman hazihil mil aqah tu. Ya. Hazihil mil aqah tu. Lit tolibi. Tonya panjang. Lit tolibi. Artinya apa? Punya siapa sendok ini? Ya. Sendok ini punyanya murid. Ya, murid atau siswa. Siswa. Ya. Nomor 8. Liman hadhihi sya'atu. Ya. Hadhihi sya'atu libenil mudiri. Ya, cukup. Artinya apa? Ini punya. Ini jam tangan siapa? Ini kepunyaan. Milik siapa? Milik siapa jam tangan ini? Ya. Jam tangan ini milik anak laki-lakinya guru. Ya, anak mudir. Mudir kepala sekolah atau kepala yayasan. Kepala yayasan. Ya. Kemudian nah ini perhatikan nomor 5. Ta'ammal al-amtsilatal atiyata. Renungkanlah, pikirkanlah contoh-contoh berikut. Jadi kata beliau renungkan contoh-contoh berikut. Nanti ulu jelaskan. Al-baitu. Al-baitu. Nah, pertanyaan pertama. Kenapa kita baca al-baitu? Karena ketika sebuah kalimat isim, dia belum dimasuki apapun. Kan di sini tidak dimasuki huruf jar sebelumnya. Maka otomatis dia akhirnya dikasih dommah. Al-baitu dikasih dommah, bukan al-baital atau al-baiti. Karena sebelumnya dia tidak dimasuki apapun, maka secara asal dia dikasih harokatnya adalah dommah untuk al-baitu. Nah, kemudian ketika dimasuki huruf jarfi, baru berubah menjadi kasrah. Fil baiti. Nah, kalau kita buang fi-nya, maka kembali lagi menjadi al-baitu. Kita masuki fi, menjadi fil baiti. Kemudian min pulang. Nah, dimasuki min. Min ini termasuk huruf jar juga. Maka minal baiti. Berubah lagi ti-nya menjadi kasrah. Kemudian dimasuki ila lagi. Maka ilal baiti. Nah, maka huruf jar, huruf yang mengkasrahkan kalimat setelahnya kebanyakannya, atau menjarkan kalimat setelahnya, di sini disebutkan baru tiga, karena ada beberapa lagi yang belum disebutkan. Yang pertama tadi fi, ya, fi, min, dan ila. Fi, min, dan ila. Ini termasuk harful jar, huruf jar. Harful jarri, huruf jar. Contoh kalimat baitun. Nah, baitun ini seandainya dia cuma sendiri seperti ini, maka kita kasih harokat dommah akhirnya. Tetapi tatkala dimasuki ila misalnya, maka wajib, ya, setelah ila ini, kalimat setelahnya, maka dikasih harokat kasrah. Sama seperti Allahu. Nah, sebelum dimasuki apapun, dia harus baris dommah. Tapi ketika dimasuki ila, nah, maka berubah menjadi ilallahi. Ya. Minallahi ilallah. Dari Allah kepada Allah. Ya. Contoh bawahnya. Oh iya, Masya Allah. Jadi penulis ingin menunjukkan kalimat mana yang akhirnya berubah ketika dimasuki huruf-huruf ini, dan kalimat mana yang tidak berubah secara zohir. Contoh kalimat berubah al-baitu, dimasuki fi menjadi fil baiti. Kalimat kedua al-mustashfa. Nah, apa arti al-mustashfa? Rumah sakit, hospital, ya. Mustashfa. Mustashfa. Mus, kebanyakankah giginya? Kurang. Jadi menulis gigi-gigi itu harus bujur, ya. Ini kurang. Sin dulu, tak. Nah, al mus tashfa. Artinya rumah sakit. Nah, perhatikan di bukunya. Al mustashfa ketika tidak dimasuki apapun tetap fa barisnya fathah. Al mustashfa. Dimasuki fi tetap fil mustashfa. Dimasuki min tetap minal mustashfa. Dimasuki ila tetap al ilal mustashfa. Nah, ya. Kalimat yang kedua apa nanti ulun jelaskan? Amerika, ini sama. Amerika artinya Amerika. Amerika, Amerika apa Amerika? Samarika, ya, Amerika. Amerika. Kalimat yang ketiga apa? Almania, Jerman. Nah, kenapa kalimat-kalimat ini ketika dimasuki fi dia enggak berubah seperti fil baiti? Kenapa enggak dikasih baris kasrah? Itu pertanyaannya. Jadi penulis ingin merenungkan sama-sama. Kenapa ada kalimat yang berubah ilallahi ila baitin ketika dia dimasuki ila menjadi kasrah? Tapi kenapa ini enggak? Pertanyaan seperti itu. Karena perhatikan. Karena kalimat-kalimat ini dia diakhiri alif lazimah. Akhirnya ada alif, akhirnya ada alif. Ini juga alif buai, tetapi dia penulisannya seperti ya. Makanya ini dibaca panjang al-mustashfa. Dia bacanya seperti ini. Nah, al-mustashfa. Nah, seperti itu. Biar pian paham, al-mustashfa. Dia sebenarnya seperti ini. Nah, seperti ada alifnya. Tetapi penulisannya seperti huruf ya, tetapi tanpa dikasih titik. Makanya dibaca al-mustashfa panjang. Sama seperti Musa. Sama seperti kalimat Musa dan Isa. Musa dibaca panjang. Nah, tapi penulisannya seperti huruf ya, tetapi dia tanpa titik. Nah, dia dibaca panjang Musa, Isa. Kenapa dibaca panjang? Karena akhirannya a, alif. Tetapi penulisannya seperti ini, bukan seperti ini. Ya, paham? Penulisannya berbeda. Tapi kalau dibaca sama-sama panjang, al-mustashfa, Amerika, Almania. Nah, jadi kenapa dia tidak berubah tatkala dimasuki fi, fil mustashfa, fi Amerika, fi Almania? Karena diakhiri alif ini. Karena dia diakhiri a, alif. Beda dengan baitin, Allah, as-sayyarah, al-qalamu. Dia tidak diakhiri a, alif. Diakhiri ta ila baitin, baris kasrah. Diakhiri ha ilallahi, baris kasrah. Jadi yang menyebabkan dia tidak berubah karena dia diakhiri alif. Namanya alif lazimah. Ulun tulis alif lazimah. Apa yang dimaksud dengan alif lazimah? Alif yang akan selalu ada, yang terus menerus pasti ada, kada mungkin dibuang. Karena keberadaan alif di akhir kalimat inilah yang mana dia tidak berubah-ubah kalau dimasuki huruf jar. Jadi salah kalau kita baca fi amriki, salah enggak mungkin. Karena dia diakhiri alif lazimah, alif yang tetap, yang selalu ada, tidak mungkin boleh dibuang. Nah, sama kasusnya seperti Musa, Isa, ini sama seperti mustashfa. Ila Musa, kadang mungkin kita baca Musi, ada di Al-Quran. Pasti Musa ini pasti dibaca Musa terus. Kadang mungkin Musu atau Musi, karena dia diakhiri a, alif. Sama seperti mustashfa, diakhiri a, alif. Sama seperti dunia. Nah, itu sama. Rabbana atina fid dunya. Nah, jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, kenapa kada dibaca fid dunyi? Sama seperti fil baiti, karena dia diakhiri a, alif. Paham, Bu? Ya. Nah, jadi kalau dia ada alifnya akhir kalimat tersebut, maka dimasuki huruf jar apapun, minkah, ilakah, atau fikah, maka dia tidak berubah, tetap seperti itu. Nah, baru dikasih beliau contoh bagaimana contoh yang benarnya. Nah, nomor satu, ulun baca sendiri. Perhatikan. Hadzat tabibu min Inggris. Mengalih benar. Maksudnya adalah Inggris. Apa namanya? Dokter ini dari England atau Inggris. Nah, Inggris sama kasusnya seperti mustashfa, Amerika, Almania. Diakhiri a, alif, ya. Makanya dia tidak dikasih afwan, tidak dikasih harokat baris kasrah. Inggris. Alif yang tersulit menyambat. Kiltarro. Bahasa yang lain Inggris. Nah, Inggris. In. Siapa tulisannya? Mana? Inggris. Lugatil Inggris ya. Al Inggris. In. Nah, kalau Inggris, nah ini kalau dimasuki fi, fil Inggrisi. Nah, ini beda. Inggris, Inggris maksudnya. Inggris. Nah, Kenapa dia kalau dimasuki fi berubah menjadi kasrah? Karena akhirnya bukan a, alif, huruf biasa. Bukan huruf mat, tapi huruf biasa. Maka dia dikasih harokat kas, kasrah. Tetapi ini tidak berubah karena diakhiri a, alif, sekalipun dimasuki huruf min. Dokter ini dari Inggris. Ya, pian baca silahkan nomor 3. Nomor 3. Nomor 2 deh, nomor 3 agak susah. Nomor 2 dulu. Itu nomor 3 terakhir gin. Nomor 2. Zahaba Hamidun ila Faransa. Nah, artinya apa, Bu? Zahaba artinya apa? Telah pergi Hamid ya. Ke France, Faransa, France. Oh, France, Prancis. Iya. Telah pergi Hamid ke Prancis. Nah, Prancis bahasa Arabnya Faransa. Kenapa ada Faransi? Ya, orang Arab sebelum itu membaca, kadang kita protes. Nah, Faransa. Dia diakhiri alif kan? Sekalipun dia dimasuki huruf jar ila, nah maka tetap dibaca Faransa. Salah kalau Faransi. Faransa artinya Prancis. Nomor 4. Zahaba Abdullahi. Ya. Min. Minal apa? Bukan. Almania. Ya. Min Almania ila Inkiltara. Inkiltara. Inkiltara. Ngalih mana? Artinya apa, Bu? Telah pergi Abdullah dari Almania tadi Jerman ya? Ya, Jerman. Jerman ke Inggris. Inggris, iya ya. Ke Inggris. Jadi Almania dan Inkiltara itu diakhiri alif lazimah. Maka dia tidak berubah apapun. Nah, jadi kalau istilah ilmu nahunya, isim yang diakhiri alif lazimah, mustasyfakah, amrikakah, almaniakah, Inkiltarakah, itu namanya ada dalam ilmu nahu. Yang tulis isim yang berakhiran alif lazimah namanya, nah, isim yang berakhiran alif lazimah, isim yang berakhiran alif lazimah namanya ismul maksur. Isim yang berakhiran alif lazimah namanya isim maksur. Contohnya ad-dunya, Musa, Isa, Amerika, Almania, Inkiltara. Kemudian apalagi? Ad-dunya itu namanya isim maqsur. Mim qasa waw dan ra. Ismul maqsur. Isim maqsur. Ya. Berikutnya nomor 5. Nah, itu dua nama nabi itu. Ya, silakan. Hajal kitabu li Isa. Ya. Wajalikal kitabu li Musa. Artinya ini kitabnya Isa, ya. Ini kitabnya milik Isa, ya. Dan itu kitabnya milik Musa. Ya. Kalau pian paling terjemahnya buku ini, nah coba ulang. Ya, buku ini. Buku ini milik Isa. Dan buku itu milik Musa. Nah, lebih cepat, lebih tepat maknanya ya. Karena dia Alkitabnya ada alif lamnya. Jadi kita balik, buku ini milik Isa dan buku itu milik Musa. Nah, Isa dan Musa sama. Ada akhiran alif lazimah, makanya dibaca panjang. Isa, Musa dibaca panjang. Yang karena ada alifnya, makanya namanya apa? Ismul maksur. Sekalipun dia dimasuki huruf jar li lam, maka dia tidak berubah. Jadi selamanya Musa, ya Musa. Mau dimasuki minkah, tidakkah, tetap bacanya Musa. Nomor 6. Silahkan. Hadal muhandisu min Amerika. Artinya? Arsitek itu dari Amerika. Bukan arsitek hadal. Ini dari ya. Amerika. Ya, nomor 3. Nah, silakan gilirannya. Pakai insting aja Bu kalau misalnya susah ya. Pakai insting dulu. Ya, nomor 3. Karena di Al-Qur'an ada. Yang ini ada. Coba nomor Mahmud Maridun. Pakai semuanya dikasih harokat. Mahmu. Mahmudun Muridun. Ma. Mahmud. Mahmudun Mari. Mahmudun Maridun. Ya. Terus? Huwal Anfi Mustashfi. Mustashfa. Ya. Huwal A. Harokatnya apa? Anfi. Anu ka, anak ka, ani ka. Huwal A. Ana. Ya, wal ana fil mustashfa. Artinya apa, Bu? Mahmud kenapa? Ya. Nomor artinya. Mahmud sakit, ya. Dia sekarang berada di rumah sakit. Ya, nah perhatikan al-ana ini berkaitan dengan pembahasan berikutnya, ya. Al-ana. Kenapa dia diharokati fathah? Fathah kan, kenapa ada anu atau ani? Karena dia namanya adalah zorof. Pembahasan berikutnya nanti. Kalau zorof itu dia mansuk baris fathah. Sama seperti di depan, di belakang, di atas, di bawah, di kanan, di kiri. Jadi isim yang menunjukkan makna tempat atau waktu, maka dia mansuk, maka dia baris fathah. Ulun-ulang. Isim yang menunjukkan makna tempat dan waktu, maka harokatnya baris fathah. Biar pun kada bingung. Contoh seperti di depan. Apa di depan bahasa Arabnya? Amama. Nah, bukan amamu atau amami, tapi amama. Di belakang khalfa. Atau waro'a sama. Kemudian di atas fauqa. Ini mukadimah dulu. Di bawah tahta. Isim ini menunjukkan makna tempat. Di atas, di bawah, di belakang. Ada lagi yang menunjukkan makna waktu. Seperti hari Jumat. Harinya itu bahasa Arabnya yauma. Besok godan. Nah, semuanya baris fathah. Kembali ke pembahasan berikutnya. Nanti ini baru mukaddimah. Nomor 6, Iqra, bacalah. Ulun baca nomor 1, perhatikan. As-sabburatu amamat talibi. Nah, setelah kalimat amama itu harokatnya baris kasrah. Ingat, setelah amama yang menunjukkan makna tempat, setelah kalimat setelahnya baris harokatnya baris kasrah. As-sabburatu amamat talibi wahiya khalfal mudarrisi. Nah, ada dua di sini isim yang menunjukkan makna tempat tadi, makna arah atau tempat ya. Papan tulis itu atau papan tulis tersebut. Nah, kenapa ulun terjemahkan papan tulis tersebut atau papan tulis itu? Karena dia pakai alif lam. Karena as-saburah pakai alif lam. Ketika kalimat pakai alif lam, maka dia maknanya tertentu. Kita tahu yang dimaksud itu apa papan tulisnya. Makanya ulun terjemahkan as-saburatu papan tulis itu. Ya. Papan tulis itu atau papan tulis tersebut amamat talibi, di depan siswa itu. Contoh kayak gini, ada santri atau siswa. Lalu kata ulun, as-sabburatu amamat talibi. Papan tulis tersebut di depan siswa. Di depan siswa itu. Wahia khalfal mudarrisi. Dan dia, dia apa? Dia papan tulis di belakang guru. Nah, contoh gurunya di belakang. Papan tulisnya di depan. Di depannya para siswa. Lalu kata ulun, as-sabburatu amamat talibi wahiya khalfal mudar risi. Papan tulis tersebut di depan siswa itu. dan dia di belakang guru itu. Ada gurunya, ada muridnya. Lalu kita masuk kelas, kata kita as-saburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Papan tulis tersebut di depan siswa dan dia papan tulis di belakang guru. Nah, seperti itu ya. Jadi pembahasannya adalah di sini tentang namanya adalah zorof. Belum tuliskan istilah nahunya, namanya zorof, zorf ya. Contohnya tadi adalah namanya apa? Zorof atau zorfun. Nah, seperti ini ya. Zorfun. Di sini cuma zorof makan saja ya. Zorof yang menunjukkan makna tempat. Ya. Ulun langsung tulis ke depan Pak. Zorof terbagi dua. Ada zorful makan. Zorof makan. Makan bukan makan bahasa Indonesia. Makan tuh ya makan, tapi bahasa Arab bukan. Makan maksudnya menunjukkan tempat. Tempat. Atas, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, utara, selatan, itu tempat atau arah. Kedua, zorof zaman, yang menunjukkan waktu atau masa. Zorfuz zaman, menunjukkan waktu atau masa. Seperti besok, kemudian tahun ya. Waktu atau masa. Hari yaumal jum'ah, makanya yaumal jum'ah bukan dibaca yaumul jum'ah. Yaumas sulasa, karena yauma itu zorof zaman. Zorof makan ini yang kita pelajari seperti amama, di depan. Khalfa, di belakang. Tahta, di bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya zorof makan. Zorof yang menunjukkan tempat, di depan, di belakang, di bawah ya. Nah, kemudian ini namanya zorof. Yang kita pelajari baru zorof makan, yang menunjukkan tempat. Kalimat atau isim yang menunjukkan makna tempat. Depan, di belakang, di bawah. Nah, ketika zorof ini dia memasuki kalimat lain, maka kalimat setelahnya dijarkan dengan baris kasrah. Sama seperti kalimat Abdullah. Nah, perhatikan. Sama seperti kalimat Abdullahi. Maka kalimat keduanya harus baris kasrah. Allahnya baris kasrah. Sama ketika dimasuki amama. Setelahnya rumah misalnya, amamal baiti, di depan rumah. Maka baris kasrah. Tetapi yang wajib, yang membedakan antara ini dan ini, kalau amama dia wajib fathah. Kalau ini dia tergantung ya. Ini bisa berubah-ubah. Kalau dia statusnya adalah sebagai objek, sebagai korban, maka dia baris fathah. Contoh ro'aitu. Ro'aitu Abdullah. Kemudian kalau dia sebagai pelaku, telah datang Abdullah, ja'a Abdullah, barisnya dhammah. Kalau ini barisnya fathah. Kecuali satu, kalau dia dimasuki huruf jar, baru dia berbaris kasrah. Kalau tidak dimasuki huruf jar seperti min, maka dia terus baris fathah. Paham bu? Jadi dia kemungkinan kalimat pertama yang zorof ini cuma dua. Kalau kada fathah, kasrah. Kalau dia tidak dimasuki huruf jar, maka dia fathah. Kalau dia dimasuki huruf jar, maka dia baris kasrah. Paham bu lah? Jadi ini cuma dua kemungkinannya, kalau kada fathah atau kasrah. Kalau ini kemungkinannya tiga, bisa dhamma, fathah atau kasrah. Tapi ini cuma dua. Kalau dia tidak dimasuki huruf jar, minkah ilakah, maka dia baris fathah. Kalau dimasukin min maka baris kasrah. Tapi yang sama dari ini kalimat keduanya sama-sama baris kasrah. Ya, pian baca pulang nomor 3. Ya. Itu aina, kan? Ya. Ya, silakan. Aina baitul imami? Ya. Baitul imami khalfal masjid. Ya, artinya apa, Bu? Di mana rumah imam? Itu rumah oh. Rumah imam itu atau imam tersebut? Ya. Di mana rumah imam tersebut? Ya. Rumah imam tersebut di, rumah imam tersebut di belakang masjid. Ya. Karena dia pakai alif lam. Masjid pun karena ada alif lam yang kita maksudkan itu masjidnya sudah tahu di benak kita. Karena dia pakai alif lam. Jadi di mana rumah imam tersebut? Rumah imam tersebut di belakang masjid itu. Kita tahu yang sudah kita maksud masjidnya apa. Kenapa? Karena masjid pakai alif lam. Imam juga pakai alif. Jadi kita tahu siapa imam yang dimaksud. Kemudian masjid apa yang dimaksud? Karena dia pakai alif lam. Ya, silahkan nomor 4. Ya, kita selesaikan ini dulu. Ya, silahkan nomor 4. Aina jalasa Hamidun? Ya. Jalasa khalfa Mahmudin. Nah, ya. Artinya apa? Di mana? Di mana Hamid duduk? Ya, bisa. Hamid duduk di belakang Mahmud. Ya. Hamid duduk di mana? Kata ada yang menjawab, dia duduk di belakang Mahmud. Dia duduk di belakang Mahmud. Kalimat Mahmud kenapa dia baris kasrah? Ya karena sama, karena dia beridofat. Beridofat dengan khalfa. Sama seperti Abdullahi. Lafaz kalimat Allah disandarkan kepada kalimat Abdun. Makanya dia tidak, makanya dia apa? Berbaris kasrah. Iya. Nomor 2. Silakan. Nah. Aina sayyaratul mudarrisi? Ya. Hiya amamal madrasati. Ya, artinya apa? Di mana mobil guru itu? Ya. Dia di depan sekolah itu. Ya, benar. Nomor 5. Dhahaba Ammari ilal masjidi. Kalau dia statusnya adalah subjek pelaku, maka dia baris dhammah. Untuk Ammar baris dhammah. Ya. Ulang. Dhahaba Ammaru. Pakai tanwin. Dhahaba Ammaru run Ammarun ilal ya. Masjidi ya. Wajalisu Ammar bukan wajah tiga-tiganya baris fathah fi'il wajalasa ya. Wajalasa amamal ya mihrabi ya artinya apa telah pergi Ammar ke masjid ya bisa terus dan dia duduk ya. Dia duduk di depan depan mana? Mihrab. Ya, depan mihrab. Datang-datang langsung jadi imam. Kan imam ini mihrab namanya ya. Apa namanya? Tempat untuk imam yang ada itu namanya mihrab. Ammar pergi ke masjid dan dia duduk di depan mihrab. Datang-datang langsung ke mihrab, oh, sekalinya jadi imam, ya. Nah, di sini adalah ada kalimat amama. Jadi dibaca dia harokatnya fathah. Kalau dimasuki min, nah baru dia berubah menjadi kasrah. Secara asal dia baris fathah, bukan didomahkan. Itu namanya apa tadi? Khalfa amama, namanya zorof makan. Zorof yang menunjukkan tempat. Di depan, di belakang, di bawah, di atas, dan seterusnya. Ya, sudah setengah 12. Nah, pelajaran ke-9. Disambung insyaallah pekan depan. Masih libur Bu ya Sabtu tuh? Ya udah. Kita kada libur. SD-nya libur kita kada. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ada? Banyak kah? Silakan. Ada pertanyaan? Yang hadir berapa? 10 ada lah, Bu. Banyak ah. 10 ada. Lebih. Oh, Masya Allah ya. Ada pertanyaan? Ada, enggak Ustaz? Ada. Ya, silakan. Apa bedanya jalisun dengan jalasa, Ustaz? Beda. Kan kita belum belajar ilmu sorof. Kalau jalasa, ya sedikit. Kalau jalasa artinya fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu dia ada waktunya. Pekerjaan tersebut terikat dengan waktu. Kalau jalis itu namanya isim fa'il. Isim fa'il dan dia tidak terikat waktu. Nah, perhatikan. Jalasa namanya fi'il madhi. Jalis namanya isim fa'il. Fi'lul madhi. Fi'il madhi. Ini namanya ismul fa'il. Isim fa'il. Kelihatan tulisannya, kelihatan lah, Bu? Kelihatan lah. Sudah terlalu banyak ya. Nah, kayak gini. Nah, jalasa fi'il madhi, jalisun ismul fa'il. Maksud dari fi'il madhi adalah pekerjaan tersebut, perbuatan duduk ini menunjukkan telah lalu. Terjemahnya bagaimana? Jalasa telah duduk. Artinya sudah duduk. Paham? Tapi kalau jalis, dia tidak terikat waktu. Kemudian maknanya pun menunjukkan pelaku. Sifat bagi pelaku. Contoh Muhammadun jalisun. Muhammad itu duduk. Muhammad dan dia tidak terikat waktu. Sekarangkah, telah lalukah, atau akan datangkah? Enggak diterjemahkan demikian. Langsung Muhammadun jalisun. Muhammad duduk. Kayak gitu aja. Tidak ada yang menunjukkan telah dudukkah, sekarang dudukkah, atau akan datang duduk. Beda dengan fi'il madhi. Misalnya jalasa Muhammadun, Muhammad telah duduk. Ada lagi namanya fi'il mudhari, menunjukkan makna sekarang atau akan datang. Jalasa menjadi yajlisu. Maka apa maknanya yajlisu? Sekarang duduk. Jalasa yajlisu Muhammadun, Muhammad sekarang duduk. Ini namanya pembahasan seperti ini. Fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il, namanya adalah pembahasan ilmu sorof. Kalau ini, buku ini lebih kepada penekanan bagaimana pengucapan dalam bahasa Arab. Dia isinya percakapan, tentang percakapan. Tidak ditekankan masalah seperti ini. Karena jenis kitab bahasa Arab itu beda-beda. Ada yang fokusnya kepada nahu sorof. Kalau fokus nahu sorof itu bagaimana cara memahami tulisan bahasa Arab. Penekanannya seperti itu. Kalau ini kitab yang kita belajar ini, penekanannya bagaimana mengucapkan bahasa Arab dengan benar dari sisi pengucapan. Kalau nahu sorof dari sisi bagaimana memahami tulisan bahasa Arab. Nah, makanya bahasa Arab itu kan ilmunya banyak. Kalau kita belajar di pondok, ilmu nahu tersendiri, seminggu 3 kali. Ilmu sorof tersendiri, seminggu 2 kali. Percakapan, kadang seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Jadi beda-beda. Tahapannya ada tahapan, dan dia bercabang-cabang. Jadi ilmu bahasa Arab bukan cuma satu. Ada namanya sorof, ada nahu. Ada namanya tadribul lughah. Ini lebih kepada ucapan. Ya, terhadap apa ucapan atau lisan. Kalau nahu sorof itu memahami tulisan bahasa Arab. Nah, itu sekilas tentang sorof tadi. Ada namanya fi'il madhi yang menunjukkan makna waktu yang telah lalu. Kalau jalasa, telah duduk. Yajlisu, sedang duduk atau akan duduk. Kalau jalisun itu namanya isim fa'il, menunjukkan sifat bagi pelaku. Muhammadun jalisun, Muhammad itu duduk. Dia tidak terikat. Sekarangkah duduk, akan datangkah? Enggak, tidak kita terjemahkan demikian. Ya seperti itu, Muhammad itu duduk, cukup. Muhammad itu duduk itu cukup. Ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada? Ya, cukup? Ya.